Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Rojak TV dan para pemirsa para pendengar Radio Rojak, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian ilmu nahu, yaitu tata bahasa Arab, yang merupakan ilmu, salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. InsyaAllah malam ini kita masuk kepada ad-darsus sabi' wal isrun, yaitu pelajaran yang ke-27, al-wahdatur rabi'ata asyarah, bagian yang ke-14. Pembahasan adalah al-ismul mu'rabu wal mabni. Jadi isim mu'rab dan isim mabni. Jadi isim terbagi kepada dua, ada nama istilah isim mu'rab dan ada istilah isim mabni. Nah, apa yang dimaksud dengan mu'rab dan apa yang dimaksud dengan mabni? Inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Kenapa ini dipelajari? Karena ilmu nahu terkait dengan harakat, ya, harakat akhir. Harakat akhir. Nah, ketika dalam menyusun kalimat yang sempurna, tentu setiap kedudukan dalam jabatan kata itu ada yang berbeda hukum. Tidak sama. Ada sebagian sama, ada yang sebagian berbeda. Kita ambil contoh, mubtada yang disebut istilah kaedah bahasa Indonesia adalah subjek atau subjek, hukumnya marfu. Hukumnya marfu. Nah, kemudian kalau dia objek, hukumnya maf'ul bih. Nah, tentu apa tanda rafa dan apa tanda nasab? Nah, ini terkait dengan isim yang mu'rab. Nah, kalau kita mengetahui isim mu'rab, maka kita akan tahu tandanya apa masing-masing kata atau isim yang mu'rab. Nah, kemudian mabni. Tentu kalau mabni itu permanen, dia di dalam kedudukan i'rab adalah menempati, atau dalam kedudukan dalam jabatan kata dia menempati. Kalau dia sebagai subjek atau subjek, dia menempati tempat rafa. Ya, menempati tempat rafa. Kenapa? Karena subjek hukumnya marfu. Nah, sementara yang menjadi subjek atau subjek adalah isim mabni. Nah, isim mabni tidak sama dengan isim mu'rab. Mabni itu bisa kita katakan permanen, ya. Permanen, dia tidak berubah. Di amil apa saja yang masuk, dia tidak akan berubah. Amil apa saja yang masuk dalam kalimat, dia tidak akan berubah. Berbeda kalau dia mu'rab. Ketika ada suatu amil yang masuk, maka isim tersebut maka berubah sesuai dengan permintaan amil tersebut, atau sesuai dengan tugas amil tersebut. Kita ambil contoh, inna itu menasabkan isim, merafakkan khabar. Allahu ghafurun. Nah, ini kalimat jumlah ismiyah, kalimat sempurna. Allah sebagai mubtada, kemudian ghafurun sebagai khabar. Nah, ketika inna masuk, innallaha. Nah, ini kalimat Allah atau lafaz Allah itu mu'rab, karena dia berubah. Nah, yang tadinya marfu masuk inna, maka dia berubah innallaha. Kemudian ghafurun khabar inna marfu, maka tidak berubah. Ya, sama dengan hukum khabar mubtada itu marfu. Nah, kalau dia isim mabni, contoh hadza kitabun, masuk inna hadza. Hadza tidak berubah. Inna hadza. Nah, kenapa? Karena dia mabni. Nah, mabni akan tapi dia menempati tempat nasab. Kenapa? Karena dia sebagai isim inna. Baik. Nah, itulah sekilas tentang pentingnya kita mengetahui tentang isim mu'rab dan isim mabni. Baik, sebagaimana biasa kami persilakan kepada antum untuk membaca di halaman 63 al-ismul mu'rab, al-ismul mu'rab wal mabni. Baik, fadhal Ustaz. Naam, jazakallahu khair. Pemirsa dan pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita berikan kesempatan yang pertama, silakan di line telepon 0218236543 dalam pembahasan al-ismul mu'rab wal mabni di halaman 63. Dan bagi Anda yang sudah memiliki buku yang kita bahas, silakan dibuka di halaman 63 dan kami akan tampilkan juga di layar televisi Anda. Kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida, sahih? Maaf, Ustaz. Baik, Ummu Ida di Pacitan, ya? Maaf. Ahlan. Naam. Silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Ida. Maaf. Ad-Darsutabi Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsutabi Wal-Aisrun. Itu, Ustaz. Naam, sahih. Al-Wahdatul Rab'ata Ash-Rota. Naam. Al-Ismul Mu'rabu Wal-Mabni. Al-Ismul Mu'rabu. Al-Ismul Mu'rabu Huwa Ismun Yataghayyaru Akhiruhu Fi Jami'i Tarakibi Dohiron Au Muqadharun. Misal Bahir Allah Ta'ala Allahu a'lamu bima fi anfusihim wa inna allaha alimun bima kuntum ta'malun. Naam. Wa muhammadur rasulullah. Naam. Misalul muqaddar Allahu ta'ala wa qala Musa ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin wa laqad atayna Musa kitaba wa is babaina ila musal amr. Naam. Al ismul mabni huwa ismun la yataghayyaru akhiruhu fi jami'i tarakibi. Taqulihi ta'ala dzalika kitabu la raiba fihi. Wa inna dzalika 'ala Allah yasir. Wa faqad qala Musa akbar min dzalika. Naam. Baik, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ummu Ida di Pacitan, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Ummu Ida. Silakan di line telepon 0218236543. Masih dalam sesi qiraah dalam pembahasan al-ismul mu'rab. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatia? Naam. Ummu Fatia di Aceh, naam? Naam. Baik, masyaAllah. Naam, tafadhali ya Naam, Ustaz. Bismillah, ad-darsu as-sabi'u wa 'ishrun. Al-wahdatu ar-rabi'ata 'ashrata. Al-ismul mu'rabu wal-mabniyyu. Al-ismul mu'rabu. Al-ismul mu'rabu huwa ismun yataghayyaru akum bima kuntum ta'malun. Wa qawlihi ta'ala. Afwan ya, wa qawluhu. Misalnya itu misal zahiri qawluhu ta'ala. Jadi wa qawluhu ta'ala. Ya Ustaz. Wa qawluhu ta'ala Muhammadur Rasulullah. Misalul muqaddaru qawluhu ta'ala. Muqaddari. Misalul muqaddari. Ya Ustaz. Misal al-muqaddari qawluhu ta'ala wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin wa qawluhu ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitab wa qawluhu ta'ala idh qadayna ila Musa al-amr. Al-ismul mabniyyu huwa ismun la yataghayyaru akhiruhu fi jami'i tarakibi kaqawlihi ta'ala dhalika al-kitabu la rayba fihi wa qawlihi ta'ala inna wa qawlihi atafnya kaqawli mati apa? Wa qawli, jadi beda dengan di atas ya, mengikuti yang ini tadi. Atafnya qawli. Iya. Naam Ustaz. Wa qawlihi ta'ala Inna dalika ala Allah yasir. Wa qawlihi ta'ala, faqad sa'alu Musa akbar min dalik. Ahsanti, barakallahu fikni, qira'ah muntazah. Barakallahu Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Umu Fatihah di Aceh, barakallahu fik. Dan sudah dibaca al-ismul mu'rab dan al-ismul mabni. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Tapi masih di via telepon dalam sesi qira'ah. Kita sapa kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam, alaikum ya Ustaz, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Naam. Naam, tafadhal ya Umm. Bismillah. Ad-darsu as-sabi' wal 'ishrun. Al-wahdatu ar-rabi'ah 'ashrah. Al-ismul mu'rabu wal mabniyyu. Al-ismul mu'rabu. الاسم المعرب هو اسم يتغير آخره في جميع التراكيب ظاهرا أو مقدرا مثال الظاهر قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أعلم بما في أنفسهم وقوله تعالى إن الله عليم بما كنتم تعملون وقوله تعالى محمد رسول الله مثال المقدر قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقوله تعالى إذ قضينا إلى موسى الأمر الاسم المبني الاسم المبني هو اسم لا يتغير آخره في جميع التراكيب كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقوله تعالى إن ذلك على الله يسير وقوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. طيب أحسنت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا أستاذ. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan ikhwan yang ada di studio untuk membaca untuk sesi qiraah ya. Baik. Tafadhal ya Akh Ibrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adarsus sabi'u wal ishrun al-wahdatul rabi'ata ashrata. Al-ismul mu'rabu wal mabniyu. Al-ismul mu'rabu. Al-ismul mu'rabu huwa ismun yataghayyaru akhiruhu fi jami'it tarakibi dhahiran aw muqaddaran. مثال الظاهر قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أعلم بما في أنفسهم وقوله تعالى إن الله عليم بما كنتم تعملون وقوله تعالى محمد رسول الله مثال المقدر قوله تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقوله تعالى إذ قضينا إلى موسى الأمر الاسم المبني هو اسم لا يتغير آخره في جميع التراكيب وقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقوله تعالى إن ذلك على الله يسير وقوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. نعم. الدرس السابع والعشرون. والعشرون. الدرس السابع والعشرون. الوحدة رابعة عشرة. الاسم المعرب والمبني. الاسم المعرب الاسم المعرب هو الاسم يتغير آخره في جميع التراكيب ظاهرا أو مقدرا مثال الظاهر قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أعلم بما في أنفسهم وقوله تعالى إن الله عليم بما كنتم تعملون وقوله تعالى محمد رسول الله مثال المقدر قوله تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقوله تعالى إذ قضينا إلى موسى الأمر الاسم المبني الاسم المبني هو اسم لا يتغير آخره في جميع التراكيب كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقوله تعالى إن ذلك على الله يسير وقوله تعالى وقد سألوا موسى أكبر من ذلك نعم أحسنت طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابعة وعشرون السابع والعشرون الدرس السابع وعشرون والعشرون والعشرون الوحدة الرابعة عشرة نعم الاسم المعرب والمبني الاسم المعرب الاسم المعرب هو اسم يتغير آخره في جمع التراكيب ظاهرا أو مقدرا مثال الظاهر قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أعلم بما في أنفسهم وقوله تعالى إن الله عليم بما كنتم تعملون وقوله تعالى محمد رسول الله مثال المقدر قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقوله تعالى إن قضينا إلى موسى الأمر الاسم المبني هو اسم لا يتغير آخره في جمع التراكيب كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقوله تعالى إن ذلك على الله يسير وقوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك طيب أحسنت بارك الله فيك طيب kita bahas satu persatu yang pertama pembahasan adalah alismul mu'rab apa yang maksud dengan istilah alismul mu'rab ini nah di sini diungkapkan alismul mu'rab huwasmun yataghayyar adalah suatu isim yataghayyar berubah akhiruhu jadi akhir daripada huruf itu berubah atau di huruf akhir itu berubah fi jami'it tarakibi dalam semua susunan artinya di dalam berbagai amil yang masuk tentu susunannya bermacam-macam nah ketika amil itu masuk maka isim yang dimasuki oleh amil maka dia berubah contoh amil contoh inna kana itu amil nah inna kana dhanna dan sebagainya baik perubahannya zahiran nyata perubahannya atau au muqaddaran atau ditetapkan dia berubah ditakdirkan atau takdir tetapkan ditakdirkan ditetapkan dia berubah kenapa ditetapkan dia berubah karena tidak bisa diubah secara zahir yang sudah kita pernah singgung apa seperti isim maksur kan nah misalul zahiri contoh yang zahir arti perubahannya yang zahir yang nyata qauluhu ta'ala Allahu a'lamu bima fi anfusihim perhatikan kata yang digaris bawahi atau isim yang digaris bawahi lafzul jalalah nah di sini harakatnya nyata apa harakatnya dhamma Allahu Nah, dia marfu. Kenapa marfu? Ada yang bisa jawab? Sebagai apa? Nah, mubtada. Subjek atau subjek. Sebagai mubtada, mubtada hukumnya marfu. Itu sudah baku selama-lamanya. Marfu. Nah, dia marfu kenapa? Mubtada itu marfu kenapa? Bilib tidak. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala di dalam apa? Abyadnya, yaitu apa? Alfiyah Imam Malik. Nah, bisa dirujuk syarahnya seperti syarah Ibnu Aqil atau tahdzibnya yang sudah di apa? Diringkas atau diambil yang penting-penting itu tahdzib. Iya. Baik. Jadi marfu bilib tidak. Dia marfu karena dia sebagai mubtada. Jadi sebagai mubtada, nah, itulah yang menyebabkan dia marfu. Itu namanya amil ma'nawi. Amilnya abstrak. Amilnya abstrak. Amilnya tidak nampak. Yang merubah dia tidak nampak. Ya. Itu apa? Bilib tidak. Karena dia permulaan. Nah, kemudian mana khabarnya? A'lamu kan? Allahu a'lamu. Itu khabarnya. Bentuk isim tafdil. Allah lebih mengetahui. Baik, kemudian di ayat yang lain, lafaz yang sama, innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Perhatikan di sini masuk amil, satu amil. Inna, apa tugasnya? Apa fungsinya? Untuk menegaskan. Bahasa kita apa? Untuk menegaskan. Terjemahannya apa? Sesungguhnya kan? Jadi untuk menguatkan, ta'kid, menguatkan. Menguatkan kalimat. Perhatikan kata Allah yang tadinya marfu, Allahu sekarang berubah. Allaha. Apa yang menyebabkan dia berubah? Karena ada amil. Inna. Nah, tugasnya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merafakkan khabar. Asal ini adalah jumlah ismiyah. Allahu alimun. Itu asal. Nah, ketika inna masuk, mubtada yang tadi mubtada menjadi isim inna. Khabar mubtada statusnya berubah menjadi khabar inna. Nah, cuma khabar inna sama hukumnya khabar mubtada, sama-sama marfu. Jadi tidak perlu diubah. Nah, cuma amilnya yang berbeda. Kalau khabar mubtada marfu kenapa? Karena bil mubtada. Jadi khabar itu marfu karena mubtada. Mubtada marfu karena alif tidak. Nah, kalau di sini innallaha alimun, alimun khabar, khabar inna. Marfu kenapa? Karena inna. Karena inna, bukan karena mubtada lagi, sudah berubah. Karena inna. Inna yang merubah dia status hukumnya. Walaupun hukum sama, sama-sama marfu. Jadi innallaha alimun. Perhatikan perubahannya. Allahu Allaha. Nyata perubahannya? Nyata. Itu katakan zahir. Ya, yeah. Zahiran atau muqaddara. Zahir. Kita lihat Muhammadun Rasulullah. Perhatikan dengan lafaz yang sama kata Allah. Nah, di sini Allahnya berbeda kedudukannya. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Penggabungan dua suku kata. Kata Rasul digabung kepada Allah. Jadi Rasulullah, utusan Allah. Nah, hukumnya sudah kita pelajari masing-masing bahwa khabar apa mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur selama-lamanya. Dia majrur. Nah, tanda jarnya apa? Nah, lihat kalafa Allah kasrah. Nah, berubah dia. Yang tadinya rafa dhamma, kemudian mansub, fathah, kemudian kasrah atau majrur. Kenapa? Amilnya berbeda. Susunan juga, apa? Berbeda susunannya. Nah, itu dikatakan apa? Yataghayyar akhiruhu. Ay akhir. Akhir isim. Akhir suatu isim berubah. Perubahannya ada yang nyata, seperti lafaz Allah. Nah, inilah, berarti apa? Lafaz Allah dapat kita katakan adalah isim mu'rab. Kena berubah. Jadi isim yang sudah kita pelajari, tanda-tanda isim, jika dia berubah huruf apa, berubah harakat akhir, berarti katakan mu'rab. Ya. Baik, bagaimana isim apa? Ismul ladzi yang sharif, mu'rab itu bukan? Silakan jawab. Ismul ladzi la yansarif, mu'rab atau mabni? Mu'rab juga. Kan berubah dia kan? Nah, bro Umaru, Umara. Dari marfu dhamma kepada fathah. Fathah bisa mansub, bisa majrur, ya kan? Mu'rab wa sekalipun enggak bertanwin. Sekalipun tidak bertanwin. Jadi tanda mu'rab tidak harus tanwin. Tanda mu'rab tidak harus tanwin. Ya. Ya, dia tidak bertanwin kerana ada faktor, ada larangan. Nah, kalau Allah enggak boleh bertanwin kerana ada faktor, kerana ada alif lam. Setiap ada huruf isim alif lam, isim ada alif lam enggak boleh bertanwin. Itu faktornya. Kalau tidak, dia bertanwin. Allah asal ilah. Sebagai ulah, apa ahli bahasa mengatakan asalnya ilahun. Bertanwin kan enggak ada alif lam, ilahun. Baik, itu misal zahir. Misalul muqaddar, contoh yang muqaddar. Artinya muqaddar tadi ditetapkan dia berubah. Qauluhu ta'ala wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Perhatikan kata yang garis bawahi itu isim Musa. Ya. Nabiyyu min al-anbiya. Baik, wa qala Musa. Perhatikan. Kemudian ayat yang kedua, wa laqad atayna Musa al-kitab. Ayat ketiga, iz qadayna ila Musa al-amra. Ketiga ayat ini tidak berubah. Zahirnya ya, zahirnya enggak berubah itu. Sama, Musa, Musa, Musa. Ada perubahan di akhir? Secara zahir tidak berubah. Tapi secara hakikat dia berubah. Nah, kenapa? Karena dia isim mu'rab. Ini bukan isim mabni. Dia isim mu'rab, bukan isim mabni. Nah, nanti kita, insya Allah, kita apa bahas sedikit faktor mabni itu apa. Nah, nanti supaya bisa kita nyatakan bahwa Musa ini bukan mabni, tapi dia mu'rab. Karena mabni itu ada ilat, ada faktornya. Nah, Musa di sini apa? Mansubkah? Marfukkah? Atau majrur? Nah, tergantung amil. Mana amil di sini? Qala. Ya. Fi'il itu amil juga. Qala. Qala itu fi'il kan? Likulli fi'lin fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Jadi Musa ini marfu. Karena dia fa'il bagi kata qala. Pelaku. Berkata Musa. Nah, kalau dia marfu, atan rafanya? Dhamma kan? Nah, sekarang mana dhammahnya? Nah, tidak terlihat dan tak bisa dinampakkan. Maka dikatakan muqaddarah alal alif litta'adzur. Udzur, arti udzur. Enggak bisa apa-apa. Ibaratkan orang tua sudah udzur, enggak bisa buat apa-apa. Ya. Maka ulama bikin istilah itu udzur apa? Apa? Sesuai dengan apa? Hukumnya. Litta'adzur, udzur. Arti udzur enggak bisa berapa-apa. Nah, Musa enggak bisa diapa-apain itu Musa itu. Mau dikasih harakat dhammah pun tak bisa, fathah pun enggak bisa, kasrah pun tak bisa karena huruf akhir huruf alif, alif enggak bisa diharakatkan. Nah. Baik. Kenapa enggak sukun aja, Ustaz? Kan biasa kan kalau enggak ada harakat sukun kan? Ini isim. Isim mu'rab tidak ada sukun. Kalau fi'il ya. Makanya tanda jazam itu adalah tanda khusus bagi fi'il, ya kan? Tanda jazam, di antara jazam ada sukun, itu khusus bagi fi'il. Maka Musa bukan fi'il, itu isim. Maka tidak ada namanya istilah apa? Itu sukun. Kecuali kalau mabni, berbeda kalau mabni, ya. Tidak sama, ini kita bahas tentang mu'rab. Kemudian yang kedua, walaqad atayna Musa. Musa ini marfu'kah, mansub'kah, majrur'kah? Nah, harus tahu. Mansub. Kenapa mansub? Maf'ul bi. Betul. Jadi status hukum beda. Kalau fa'il hukumnya marfu' sama seperti mubtada dan khabar. Nah, sementara objek maf'ul bi hukumnya apa? Mansub. S-P-O-K. Spok, ya. Ya, subjek, predikat, objek. Ini objek ini, maf'ul bi istilahnya. Penderita, kalau dulu penderita, enggak ada istilah objek zaman dulu. Ya. Kenapa penderita? Kena terkena oleh perbuatan kan? Menderita dia. Baik, ataina Musa, ataina fi'il nafa'il. Ya, Musa, kami datangkan kepada Musa al-kitabah, kitab. Ini ataina. Bukan ataina. Kalau ata itu apa? Itu lazim. Ata ya'ti, ata datang. Ini ata. Perhatikan panjang. A. Ini timbangan apa? Af'ala yuf'ilu. Ata yu'ti. Masih ingat saya pernah menjelaskan? Masih ingat? Nah, tapi supaya mengingatkan kembali ya. Iya, memurajaahkan kembali. Kalau ata, ata itu lazim datang, di makna muradifnya apa? Ja'a. Datang itu ja. Ini ata, perhatikan. Sama seperti a mana. A mana. Apa wazannya? Wazannya apa? Af'ala. Ini wazannya. Bukan fa'ala wazannya. Af'ala yuf'ilu. Maka mudhari'nya ata yu'ti. Kalau fa'ala yufa'ilu yu'ati. Itu mudhari'nya. Kalau afa'ala yufa'ilu ata yu'ati. Itu mudhari'nya. Ini bukan yu'ati tapi ata yu'ti. Yu'ti. Af'ala yuf'ilu yu'ti. Baik, kenapa bisa jadi ata? Asalnya adalah, ini asalnya. Af'ala. Jadi, af'ala. Jadi, a. Af'an. Af'ala. Asalnya apa? A'ta. Itu asalnya. Kenapa ata kan? Kan ata ini. Sulasinya ata. Sulasinya ata, masuk pola af'ala, jadi a'ta. Betul? Bingung. Kan sulasi kan ata kan? Fa'ala, ata. Kemudian masuk pola af'ala, menjadi apa? Menjadi muta'addi dia. Ini salah satu faedah wazan af'ala. Menjadikan kalau fi'il lazim, sulasinya lazim, menjadi muta'addi. Ata, datang. Nah, masuk ke af'ala, a'ta. Af'ala, a'ta. Kan, ini kan en fa'fi'il, kan? Ini dia, fa'fi'ilnya sukun. A'ta, ini dia, a'ta. A'ta, nah ini, kaedahnya apa? Kena iltiqa'u hamzatani. Bertemu dua hamzah. Bertemu dua hamzah. Udah? Mata, hamzah. Hamzah asli, ini hamzah asli. Tuklabu hamzah asli, alif. Tukar hamzah aslinya menjadi alif. Mat. Nih kita buat. Kalau ini hamzah pola ya, enggak dibuang. Kalau dibuang hamzah polanya, enggak bisa dibuang. Kan itu pola. Berubah pola nanti kalau dibuang. Yang dibuang adalah hamzah ini. Bukan dibuang, tapi tuklabu hamzah alif. Nih. Itu dia. Ata. Nah, akhirnya apa? Penulisannya itu imla, maka kasih tangan lambang ini, menunjukkan bahwa ini ada hamzah, ada alif. Ini tulisannya, jangan gini, kalau gini tulis imlanya salah. Nah, inilah cara penulis. Jadi ata. Nah, kemudian a masuk fa'il ataina, nah ataina. Ataina. Nah, kenapa jadi ya? Kenapa jadi ya? Karena ata itu sebetulnya ya, ata ya'ti. Ya'ti. Nah, karena non, ini non fa'il, sebelumnya mesti sukun. Fi'il madhi. Jalasna, katabna, mesti sukun sebelumnya. Sebelum Fa'il mesti sukun. Sebelum dhamir yang bersambung mesti sukun. Daraba, darabtu, kan? Darabtu, enggak bisa darabatu. Darabtu, katabtu, darabta, jalasta. Demikian juga ataita. Nah, ataita ini sama. Ataita, ataita. Nah, di sukun kan? Bagaimana? Kalau di alif jadi ata. Nah, enggak bisa. Maka kembali pada huruf aslinya, yaitu ya, ata. Jadi ataina, ata ya'ti. Itu asalnya, ata ya'ti. Baik. Berarti apa? Berarti fi'il ini muta'addi. Kenapa? Pakai pola ini. Makanya muta'i ataina al-Musa kemudian al-kitabah, menasabkan dua maf'ul. Maf'ul pertama Musa, maf'ul kedua kitab. Jadi kami datangkan pada Musa al-kitabah, kitab. Perhatikan ini, berarti apa Musa ini? Sebagai maf'ul bih, awal. Hukum maf'ul bih apa? Mansub. Nah, sekarang ternasabnya apa? Fathah. Nah, muqaddarah. Taklid ke situ fathah. Enggak bisa dia dhammah karena maf'ul bih. Fathah muqaddarah. Taib. Idh qadayna ila Musa al-amra. Nah, sekarang Musa. Sama kan? Mafuk kah? Mansub kah? Atau majrur? Nah, majrur. Kenapa? Karena ada ilah. Ilah, huruf jar. Berarti apa tanda jarnya? Kasrah muqaddarah. Itu sebagian ulama mengatakan Musa itu isim apa? Munsharif. Nah, bertanwin. Sunnah mengatakan ismul ladzi lain sarif, enggak bertanwin. Apa ilatnya? Alamiah dan ajam. Jadi digolongkan Musa itu ujmah. Nah, isim ajam. Nah, itu tiap perbedaan. Taib. Yang jelas dia berubah. Nah, kalaupun dikatakan dia isim ghair munsharif, tanda jarnya fathah. Tapi fathah itu sebetulnya jar kena ada ilah. Nah, kalaupun dikata isim munsharif, maka tanda jarnya kasrah. Nah, kasrah pun muqaddarah. Kasrah pun muqaddarah. Ditakdirkan di situ dia kasrah. Kasrahnya tak bisa nampakkan. Demikian juga fathah tidak bisa nampakkan. Nah, ini dikatakan muqaddarah. Muqaddar. Nah, itu hanya sedikit contoh isim mu'rab. Mu'rab itu paling banyak. Isim mu'rab paling banyak. Baik, selanjutnya kita masuk pada al-ismul mabni. Isim mabni. Kebalikan. Al-ismul mabni huwa ismun la yataghayyaru akhiruhu fi jami'it tarakib. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah akhirnya. Akhir isim enggak berubah. Fi jami'it tarakib, dalam semua susunan. Artinya susunan kena ada amil masuk, yang bermacam-macam amil masuk tentu bermacam susunan. Dan dia tidak berubah. Kaqauli ta'ala dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan kata dzalika. Nah, dzalika isim isyarah. Ini termasuk di antara isim mabni. Kata tunjuk. Ayat kedua, inna dzalika 'ala Allah yasir. Dzalika juga. Ada inna. Nah, dzalika pertama sebagai apa? Mubtada. Baik. Kemudian kalau yang kedua, inna dzalika isim inna, tentu mubtada hukumnya marfu. Isim inna hukumnya mansub. Nah, di sini karena dia mabni, maka i'rabnya apa? Mahal, fi mahalli raf'in mubtada, fi mahalli nasbin isim inna. Yang kedua, fi mahali nasbin isim inna. Di i'rabnya mahal. arti mahal menempati, menempati tempat mubtada, maka dia menempati tempat mubtada, maka dia mahalnya rafa. Menempati tempat isim inna, makanya mahalnya mahal nasab. Menempati nasab, tempat nasab itu isim inna. Yang ketiga, faqad sa'alu Musa akbar min dhalika. Dhalika di sini apa? Majrur kan? Kena ada min. Tapi dhalika ini isim isyarah, dia mabni. Nah, makanya apa? I'rabnya apa? Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Nah, fi mahalli jarrin bimin. Dia menempati tempat jar karena disebabkan oleh min, oleh huruf min, huruf jar. Nah, itu perhatikan ya. Jadi ada kesamaan ya. Ada kesamaan antara isim yang isim mu'rab yang muqaddar dengan isim mabni. Ada kesamaan kan? Sama-sama tidak berubah. Nah, sekarang bagaimana bisa membedakan muqaddar dan mabni? Maka hafal saja isim mabni, selesai. Karena isim mabni itu tertentu isimnya. Nah. Ya. Di dalam Al-Fi'l Malik, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Beliau Imam Malik rahimahullahu taala menjelaskan pembagian isim ada dua, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada mu'rab, ada yang mabni. Nah, kenapa mabni? Li syabahin minal hurufi mabni. Karena mabni itu apa? Dia lebih dekat kepada mudi itu akrab, lebih dekat kepada huruf. Li syabahin, perhatikan, menyerupai. Nah, menyerupai. Jadi wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Nah, wal ismu mu'rabun, isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Li syabahin, yang mabni bagaimana? Li syabahin, dia menyerupai. Li syabahin minal hurufi mudni, dia menyerupai lebih dekat pada huruf. Nah, berarti apa? Karena isim itu mabni, kenapa? Karena dia menyerupai kepada huruf, lebih dekat pada huruf, menyerupai dia. Dari segi apa? Li syabahin minal hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismi ji'tana. Menyerupai dari sisi apa? Wada' yaitu di mana dibuat dia terdiri dari satu huruf dan dua huruf. Seperti majitana. Seperti pada kata jitana. Jitana katanya. Seperti isim yang ada di dalam kata jitana. Maksudnya apa jitana? Kata ta dan kata na. Ini dhamir. Nah, jitana. Engkau datang kepada kami. Itu. Ta, dhamir. Na, dhamir. Ya kan? Ta ini berapa huruf? Satu huruf, ya kan? Nah, na, dua huruf. Nah, itulah ada sebagian isim mabni karena dia menyerupai huruf dari sisi wada' itu apa? Dibuat, wada' itu dibuat. Dibuat dia dalam bentuk satu huruf dan dua huruf. Menyerupai is huruf. Nah, apa contohnya? Dhamir. Ini dhamir satu huruf kan? Ini isim bukan? Isim, bukan huruf. Nah, isim, namanya isim dhamir. Kenapa dia mabni? Karena menyerupai huruf. Nah, huruf ada satu huruf enggak? Huruf jar. Kita lihat huruf jar. Ila apa? Lam. Huruf jar lam. Li Zaidin. Ini lam. Itu lam huruf jar. Nah. Li Zaidin. Jadi huruf itu mabni semuanya. Nah, mabni. Huruf itu dibuat ada satu huruf. Berarti kalau ada isim yang menyerupai huruf dari sisi apa? Bentuknya satu huruf, berarti isim itu mabni. Seperti bamir, tak. Nah. Apa yang bamir? Waw, jamaah kan? Yang ada pada fi'il. Waw. Makanya semua bamir mabni. Nah, li Zaidin. Kemudian yang menyerupai dua huruf. Apa contohnya huruf jar? Min. Min. Fi, harfu jar. Nah. Ini di antar huruf yang ada terdapat dua huruf. Berarti apa? isim yang memiliki sama dalam apa bentuk kata ada hanya satu atau dua huruf, maka dia digolongkan dhamir. Makanya kullu dhamir, semua dhamir, sekalipun ada dhamir yang tiga huruf. Nah, jadi apa? Digolongkan dia dhamir. Li syabahin minal hurufi mudi. Ka syabahil wad'i fismai jiktana. Fismai. Pada dua isim, yaitu jiktana. Pada kata jiktana, yaitu ta dan na. Nyerupai huruf dia. Nah. Kemudian, isim-isim ham, itu dhamir. Apa mabni semuanya? Kenapa? Karena istifham asalnya adalah kata apa? A, anta. Jadi asal isim adalah huruf hamzah, A. Nah, a anta. Maka semua istifham, maka dia mabni. Karena dia menyerupai istifham asal adalah hamzah, A. A anta. Dan juga istifham ada yang satu huruf, ada dua huruf, kan? Nah, man. Man anta. Nah, berarti apa? Menyerupai huruf juga. Maka mabni. Kemudian apalagi? Nah, nanti insyaallah kita akan saya akan singgungnya satu persatu. Baik. Nah, singkatnya apa? Isim mabni adalah isim yang tidak berubah huruf akhirnya atau harakat akhirnya. Tidak berubah. Baik, kenapa dia mabni? Nah, sebagian sudah saya jelaskan ya. Baik, kita coba baca selanjutnya. Apa saja isim mabni? Baik, Fadhil Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah sudah kita simak dan mendengarkan penjelasan secara terperinci terkait dengan penjelasan isim mu'rab dan isim mabni yang disampaikan oleh Ustaz. Dan kita lanjutkan terkait dengan poin yang kedua, itu al-asma al-mabniyah, masih di halaman 63 63 dan 64. Kita berikan kesempatan di line telepon kembali di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Nah, masya Allah. Nah, ikra'i ya Ummu Abdillah. Al-asma'ul mabniyatu. Al-asma'ul mabniyatu kasiratun minha. Awalan ad-dhamiru fi jami'i anwa'iha. Minha, huwa, iya, hum, anta, anti, antum, ana, nahnu, wa ghoiruha. Naam. Al-Qawli Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa ana rabbukum fa'budu. Kalian, asma'u isyarati. Minha, haza, hazihi, zalika, tilka, haulai, ulaika, wa ghairuha. Kaqaulihi ta'ala, zalika kitab la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Kaqaulihi ta'ala, ulaika ala hudan min rabbihim. Wa inna haulai qawmun la yu'minun. Salisan, asma'ul mausulatu minha alazi alati alazina alati alai min ma wa man desa min man man man ma wa ghairuha iya kaqaulihi ta'ala kadzalika yudillu wa hum man yasha wa dalilahi ma fi samawati wa ma fil ardi Rabi'an asma'u syarti minha man ma mata ainama kaifama mahma ghairuha qawlihi ta'ala man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha qawlihi ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah khamisan wa asma'u istifhami minha man ma mata aina kaifa kam maza wa ghairuha aqawlihi ta'ala wa man ya'tikum bima'in ma'in ba al-qariyatu ma-qariyah wa mata nasruwahi ala inna nasruwahi qarib wa wa mata tadri nafsun ma-za taksiku wada. Baik, ahsan, Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan mu'abdillah di Solo. Kirah mumtazah, jazakallahu khairan. Dan alhamdulillah sudah beliau baca di Al-Asma'ul Mabniyah dalam bab isim-isim yang mabni. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di belakang mu'abdillah. Anda bisa dibuka, membuka di halaman 63-64. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Diana di Jawa Timur. Dengan Umu? Diana. Ah, saya Umu Diana di Jawa Timur. Naam. Naam, tafadhali ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asmaul mabniyatu. Al-asmaul mabniyatu kasiratun. Minha Al-Zomairu di jami'i anwa'iha minha huwa hiya hum anta antu antum manan mahnu wa dawruha qawlihi ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir wa qawlihi ta'ala wa ana rabbukum ta'budun. Asaniyah asma'ul isharatu asma'ul tanti minha hada hadhihi zalika tilka haulai ulaika wa ghayruha taqawlihi ta'ala zalika kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin taqawlihi ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim taqawlihi ta'ala inna haulai qawmi la yu'minun. Talika al-asma'ul mawsulatu minha al-li, al-lati, al-lazina, al-lati, al-la'i, li, ma, man ya, man, ma, man, lisa min ni? Ya, na'am, Ustaz, man, ma, wa ghayruha. Ya. Taqawlihi ta'ala, izahika li zillullahu man yasa'a. Taqawlihi ta'ala, فَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الرَّابِعَةُ أَسْمَاءُ الشَّرْطِ مِنْهَا مَنْ مَا مَتَى أَيْنَمَا كَيْفَمَا مَهْمَا وَغَيْرُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. الْخَامِسَةُ وَأَسْمَعُ فِي اسْتِفْهَامِ مِنْهَا مَنْ مَا مَتَى أَيْنَ كَيْفَ كَمْ مَاذَا وَغَيْرُهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ يَأْتِيهِ بِمَاءٍ مَعِينٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى Al-Qari'ati, Al-Qari'ati. Wa ta'ala, maka nasru'ahu ala ala inna nasru'ahu ala. Wa qawlihi ta'ala, ma tadri nafsun ma'ja tasjidu wadah. Baik, ahsan. Jazakallah khair, Umu, Diana, di Jawa Timur. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tayyib, jazakallahu khair lagi sekali lagi kemudian. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di sesi qiraah. Silakan di line telepon 021-823-6543 di halaman 63, 64 dan 65. Baik, kita sapa kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Tayyib, tampaknya terputus di 021-823-6543 untuk pembahasan al-asma al-mabniyah. Isim-isim yang mabni ada 5 poin yang silakan bisa dibaca dalam sesi qiraah ini. Baik, halo. Baik, kalau gitu kita berikan kesempatan dulu untuk ikhwan yang ada di studio. Silakan akhi. Ah, Ibrahim mulai dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asma'ul mabniyatu katsiratun minha Awalan ad-dhamairu bi jami'i anwa'iha. Minha huwa hiya hum anta anti antum ana nahnu wa ghairuha. Kaqoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa qoulihi ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Thaniyan asma'ul isyarati. Minha hadha hadhihi dhalika tilka haula'i ulaika wa ghairuha. Kaqoulihi ta'ala dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qoulihi ta'ala ulaika ala hudam min rabbihim. Wa qoulihi ta'ala inna haulai qawmun la yu'minun. Thalithan al-asma'ul mausulatu. Minha alladhi allati alladhina allati allai man ma wa ghairuha. Kaqoulihi ta'ala kadhalika yudhillu allahu man yasha'. Wa qawlihi ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Rabi'an asma'u syarti. Minha man, ma, mata, aynama, kaifama, mahma wa ghayruha. Kaqawlihi ta'ala man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alayha. Wa qawlihi ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Khamisan wa asma'ul istifhamu. Minha man, ma, mata, aina, kaifa, kam, madha wa ghayruha. Wa qawlihi ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in. Wa qawlihi ta'ala al-qari'atu mal-qari'ah. Wa qawlihi ta'ala mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib. Wa qawlihi ta'ala wa ma tadri nafsun madha taqsibu ghada. Ahsant. Naam. Jazakallahu khairan akhi, barakallahu fik. Fadhil akhi, sadiya. Al-asma'ul mabniyatu kasiratun. Minha awalan ad-dhamairu bi jami'il anwa'iha. Minha huwa hiya hum anta anti antum ana nahnu wa ghayruha. Kaqoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa qoulihi ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Thaniyan asma'ul isyarati. Minha hadha hadhihi dhalika tilka haula'i ulaika wa ghayruha. كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم. وقوله تعالى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. ثالثا أسماء الموصولة. الأسماء الموصولة. منها الذي التي الذين اللاتي اللائي من ما وغيرها. كقوله تعالى كذلك يضل الله من يشاء. وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. رابعا أسماء الشرط. منها من ما متى aynama kaifama mahma wa ghayruha. Fa qawlihi ta'ala man amila salihan fali nafsihi wa man asafa 'alayha. Wa qawlihi ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Khamisan wa asma'ul istifhami. Minha man, ma, mata, aina, kaifa, kam, madha, wa ghayruha. Kaqawlihi ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in. Wa qawlihi ta'ala al-qari'atu mal-qari'ah. Wa qawlihi ta'ala mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Wa qawlihi ta'ala wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustazri. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan sekali lagi. Fadhil akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asma'u al-mabniyatu. Al-asma'u al-mabniyatu katsiratan minha. Ad-dhamairu. Ad-dhamairu bi jam'i anwa'iha. Minha huwa hiya hum anta anti antum ana nahnu wa ghairuha. Aqoulihi ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir wa qawlihi ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Hanian asmaul isharatu. Isharatu asmaul isharati minha hadha hadhihi dhalika tilka haula'i ulaika wa ghairuha ka qawlihi ta'ala ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ تَعَالَى أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ حَلِسًا الْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ مِنْهَا الَّذِي الَّتِي الَّذِينَ التي اللائي من ما وغرها كقوله تعالى كذلك يدن الله من يشاء وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. رابعا أسماء الشرط منها من ما متى أينما كيفما مهما وغيرها كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. خامسا وأسماء الاستفهام منها من ما متى أين كيف كم ماذا وغيرها فقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين وقوله تعالى القارعة ما القارعة وقوله تعالى متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طيب احسنت ما شاء الله بارك الله فيك اخوان بارك الله فيكم. طيب الاسماء المبنيه اسم مبني ini banyak di antaranya ini cukup antum hafal aja nih ini sudah cukup iya yang pertama ad-dhamair apa itu dhamair kata ganti baik kata ganti orang atau kata ganti benda bi jami'i anwa'iha dengan semua macam dhamir ada dhamir apa ada dhamir munfasil itu dia huwa huma hum hiya itu dhamir munfasil ini mana dia berdiri sendiri dhamir munfasil ada dhamir yubtada bihil kalam dia bisa diletakkan di awal wa yaqa bada illa dan dia bisa terletak setelah illa ma jaa illa anta tidak yang datang kecuali engkau nah itu dhamir munfasil anta talib letaknya bisa letak di awal ini semuanya dhamir adalah mabni kenapa tadi apa faktornya fismai jitana kata Imam Malik contoh pada dua isim pada contoh jitana. Ta, satu huruf, berarti satu huruf, ya kan? Berarti sama dengan huruf. Seperti huruf jar. Lam. Satu huruf. Sementara ta itu bukan huruf, itu dhamir, isim. Nah, maka dia mabni. Karena dia menyerupai huruf, terdiri satu huruf. Seperti lam, ba, huruf jar kan? Bi zaidin, bi ta'ira, ba, satu huruf. Kemudian na, isim juga, isim dhamir, dua huruf. menyerupai juga huruf, huruf jar, fi, min. Berarti apa? Semua dhamir, walaupun lebih daripada dua huruf, digolongkan dia mabni. Nah, ini dhamir munfasil. Dhamir munfasil apa lagi? Yang menempati tempat mansub. Iyahu, iyahuma kan? Nah, juga dhamir. Semua mabni. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Nah, ini digunakan menempati tempat nasab. Kalau huwa, digunakan menempati tempat rafa. Nah, itu dhamir munfasil. Dhamir muttasil. Muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Wala yubtada bihil kalam. Dia tidak bisa dimulai dalam kalimat. Contoh tu kan? Atau ta, jikta. Enggak bisa. Ta talib. Di mana anta talib. Ta talibun. Enggak bisa. Nah, na tulab. Di mana nahnu tulab. Na ta itu adalah dhamir muttasil. Tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Dan tidak bisa berdiri sendiri. Dia muttasil. Dia muttasil dengan isfi'il, atau muttasil dengan isim, atau muttasil dengan huruf. Nah, itu dhamir muttasil. Nah, kemudian apa lagi dhamir muttasil? Yaitu, ini, ta, yang muttasil dengan fi'il, termasuk juga yang muttasil dengan isim. Nah, contohnya apa? Kitabuhu, hu, kitabi, saya, kita, kutubuna, na, nah, qalamuha, ha, itu semua dhamir adalah mabni atau muttasil dengan huruf. Innahu, nah, hu, muttasil dengan huruf kan, inna, fihi, huruf jar, masuk dengan ha, masuk apa, bersama dengan hi, fika, nah, minka, jadi ka, dan segala jenisnya huruf, apa, dhamir, maka dia digolongkan semuanya mabni. Cuma tanda mabninya berbeda-beda. Ada tandanya dhamma, ada yang sukun, ada yang fathah, ada yang kasrah. Ya. Baik. Contoh di sini apa? Huwa ala kulli syai'in qadir. Ini isim, huwa dhamir. Wa ana rabbukum, ana. Sebagai apa di sini? Ana sebagai mubtada. Huwa juga sebagai mubtada. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba huwa itu mubtada, mana khabarnya? Silakan antum jawab. Mana khabar huwa itu? Qadirun, di ujung khabarnya, di akhir. Perhatikan, asal susunnya apa? Kalau susun biasa, wa huwa qadirun ala kulli syai'. Itu susunan biasa. Nah, tentu ayat enggak boleh kita ubah kan? Nah, di sini Allah memakai uslubnya beda. Nah, ala duluan, wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Di situ penekanannya kepada ala kulli syai'. Allah atas segala sesuatu, apa saja. Penekan di situ. Qadir, maha kuasa. Kemudian wa ana rabbukum fa'budun. Ana di sini bagi subjek mubtada, mana khabarnya? Rabbu, ya kan? Rabbu. Nah, ini contoh dhamir. Dan kata apa? Singkatnya atau ringkasannya adalah semua dhamir yang antum temukan di dalam apa? Di dalam Al-Quran atau hadis atau dalam bahasa Arab, maka digolongkan dia mabni. Dia mabni. Mana dhamir sini? Rabbukum kum. Juga dhamir. Mabni. Sebagai mudhafileh. Mana mabni lagi? Fa'budun. Wow. Di situ. Dhamir muttasil. Waw jama'ah. Itu bukan huruf ya. Itu waw itu adalah dhamir. Dia isim. Kalau sedhamir berarti isim. Bukan huruf. Berbeda huruf. Walaupun sama bentuk. Huruf waw. Ada juga waw kan? Waw ataf. Sama juga bentuknya. Tapi di sini berada pada fi'il. Fa'budun. Itu waw. Itu isim. Dhamir. Namanya waw jama'ah. Waw jama'ah. Ya. Fa'budun. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, asmaul isyarah, isim isyarat, kata tunjuk. Semua isim isyarah adalah mabni. Contoh hadza, hadza asalnya apa? Dza, ha itu litambih, tambahan, ha itu litambih. Ya. Menguatkan. Dza itu asalnya berapa huruf? Dua huruf. hadhihi juga asalnya zi, zi asalnya. Taib dzalika dza lam itu lil bu'd kafatul khitab. Iya. Jadi semua isim isyarat adalah mabni. Hadza hadhi dzalika tilka haula ulaika dan sebagainya. Adakah ya mu'rab ketika musanna ini kedua ini sini khilaf ulama. Hadzani ha wa dza hadzani wa tani hadzani musanna daripada hadza. Hadza mufrad. Hadzani musanna. Nah, kemudian tani daripada musanna daripada tilka. Tilka, ya. Perhatikan tani. Nah, itu khilaf ulama. Ada mengatakan adalah dia mabni. Mabni hadzani mabni bil alif. Zaini. Nah, perhatikan dia pakai ia ketika dia objek dia pakai ia mansub. Zaini pakai ia, i'rabnya i'rab musanna. Ulama mengatakan mabni, mabni alal alif ketika ia mabni alal ya. Nah. Sebelum ulama mengatakan tidak. Ketika musanna dia mu'rab. Nah, marfu i'rabnya i'rab musanna, marfu bil alif wa mansub bil ya. Hadzani, hadzaini. Hadzani, hadzaini. Ya. Hadza. Musannanya hadzani. Kenapa ha? Hadzaini. Ya. Hadzaini. Perhatikan pakai ia, pakai apa? Pakai alif. Hadzani. Perhatikan hadzani pakai alif, hadzaini pakai ia. Ini i'rab i'rab musanna. Semua ulama mengatakan i'rab i'rab musanna. Ya. Ulama mengatakan dia mabni. Mabni ketika alif, dia mabni alal alif. Ketika ya, mabni alal ya. Berpendapat kembali di asal adalah semua isim mabni itu mabni semuanya. Termasuk ketika musanna pun dianggap mabni. Mabni ketika beru ada alif, mabni alal alif. Ya, mabni alal ya. Tapi semua ulama mengatakan tidak. Ketika musanna dia, i'rab i'rab musanna. Marfu' ni alif, wa mansub dengan ya, majur dengan ya. Ya. Tapi yang jelas apa? Walaupun khilaf ulama itu tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Baik. Ini apa contohnya? Qaqulatala dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalika sebagai apa di sini? Sebagai mubtada. Ya. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika juga sama mubtada. Perhatikan, ini juga isim isyarah. Ulaika ini jamak. Jamak daripada zalika dan tilka. Zalika dan tilka jamaknya ulaika. Digunakan apa? Baik laki-laki atau perempuan. Inna ha'ulai. Perhatikan ha'ulai. Mabni perhatikan i. Mabni al-kasri. Bukan fathah. Pada ada inna kan? Nah, dia mabni. Ha'ulai selamanya ma'ha'ulai. Kasrah. Mabni al-kasri. Ini jamak daripada hadha dan hadhihi. Hadha hadhihi jamaknya haulai digunakan untuk laki-laki maupun perempuan sama. Nah. Baik, sampai di sini ya. Kayaknya pelajaran ini agak monoton sedikit. Ya, inilah kadang-kadang ada sebagian kaidah, masya Allah, perlu kesabaran juga ini. Ya. Termasuk yang mengajarnya, perlu sabar. Baik, insya Allah nanti pekan depan kita apa? Review kembali, kita ulang kembali. Tapi ada sedikit pertanyaan kita angkat, Ustaz. Iya, follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan isim al-mausul, Ustaz. Iya. Kapan ma menjadi isim mausul, Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Belum kita masuk, ya? Nah, Ustaz. Tapi tidak masalah. Lihat susunannya. Iya. Susunannya, apakah dia menunjukkan pertanyaan? Kalau dia tidak menunjukkan pertanyaan dan tidak menunjukkan syarat, maka dia isim mausul. Ya. Kalau punya pertanyaan, berarti dia isim paham. Man anta. Nah. Man anta. Kemudian kalau dia tidak menunjukkan syarat, kalau syarat itu ada fi'il syarat, ada syarat kan gitu. Ada syarat, ada fi'il. Man jadda wajada. Nah itu kan, man itu enggak mungkin man isim paham. Tidak mungkin man mausul. Man jadda wajada. Kenapa? Man itu ada syarat, ada jawabnya. Man jadda wajada. Siapa bersungguh, dia berhasil. Man sabara nal. Siapa yang sabar, dia memperoleh. Nah, man sabara. Fi'ilnya apa? Syaratnya sabara. Jawabnya apa? Nala. Man sabara nal. Nah, berarti apa? Syartiyah. Istifham tidak bisa. Kalau istifham tidak ada jawab. Man anta. Man fil bait. Man yakul. Siapa yang masalah makan? Kalau selain itu tidak ada menunjukkan apa istifham, dan dia tidak menunjukkan apa syarat, berarti adalah mausulah. Ya. Baik. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan isim isyarat, saya pernah membaca kalimat dzaka rajul, tidak ada dzalika. Iya. Lam itu lil bu'ud, tanpa lam lil wasat. Jadi sebagian ulama membagi isim isyarat pada tiga. Pertama lil qurb, yang kedua lil wasti, yang ketiga lil bu'ud. Nah, kalau apa? Kalau lil qurbi, dha, hadha. Kalau lil wasti, dhaka, tanpa lam. Kalau lil bu'ud, dhalika, tanpa pakai lam. Dhalika, lil bu'ud. Nah, itu sebagian ulama. Tapi ulama mengatakan hanya dua, qurb dan ba'id. Nah, ba'idnya yang untuk menentukan dekat atau jauh kembali pada uruf. Tidak bisa diukur berapa meter, enggak, kembali pada uruf. Jauhkah atau dekatkah? Ya. Hanya dua, baik dzaka atau dzalika itu lil bu'ud. Mau pakai lam atau tidak. Ya. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Haula dengan ulaika. Tapi pertanyaannya, kapan penggunaan kalimat dua kalimat ini dan apakah berbeda antara laki-laki dan wanita, Ustaz? Tadi sudah jelaskan. Jadi ini ya, itu bentuk jamak ya. Baik. Itu bentuk jamak. Ya. Soal. Itu soal. Pertanyaan. Pertanyaan. Jadi hadza dan hadhihi lil qurbi, jamaknya adalah haula'i, itu jamaknya. Nah, kemudian dzalika mudzakkar, tilka muannas, jamaknya adalah ulaika. Nah, ulaika penggunaannya baik mudzakkar atau muannas sama, kembali pada mufrad kan, mufradnya hadza hadhihi, mudzakkar dan muannas, maka haula digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Ulaika juga untuk mudzakkar dan muannas. Nah, umumnya haula dan ulaika lil uqala, untuk yang berakal digunakan untuk berakal. Itu asal. Terkadang digunakan untuk yang tidak berakal. Terkadang. Ya. Baik. Baik, jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali, Ustaz, dalam isim isyarah ada kalimat hadhihi. Apakah penggunaan ha ini merupakan satu kelaziman, jazakallahu khair? Iya, itu ha litanbih. Ditanbih untuk mengingatkan. Jadi sekaligus menguatkan juga. Jadi hadhihi. Ya, memang dipakai hadhihi, kemudian hadhihi hadza digunakan. Ya. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Asalnya isim isyarat asalnya dza, kemudian dzi, itu asalnya. Kemudian masuk halit tanbih hadza dan hadhihi, dan sudah menjadi satu kesatuan. Ya. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, terkait dengan pertanyaan yang lain dalam bab isim-isim yang mahab ini, kami akan pending pada babnya insyaallah, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir sebagai khitam saudara. Baik, demikian saja, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya ya. Ya, mudah-mudahan bisa istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.